Kita pada majlis hadis dari Sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih pada Kitabul Iman, pada hadis yang ke-38, ya. Betul? 38, ya. Anil Bara, sahih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله عن البراء رضي الله عنه dari Bara. Bara bukan Bara dengan tasdid, bukan. Banyak yang membaca dengan tasdid Bara bin Azib. Yang benar adalah dengan mentahfif. Ini yang paling masyhur. Bara bin Azib. Taib. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang memiliki beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari sekitar 38 hadis. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-madinata nazala ala ajdadih. Bara mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, maka beliau singgah di ajdadih, kakek-kakeknya. Aw qala ahwalihi min al-amsar, atau paman-pamannya dari Ansar. Yani beliau menceritakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dalam agama Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga kita tahu dalam sejarah bahwa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menjadikan sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai awal penanggalan kalender Hijriah. Kenapa beliau menjadikan itu adalah sebagai standar penanggalan kalender Hijriah? Karena hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah peristiwa yang sangat agung dalam agama Islam. Ia adalah awal perubahan dan awal berkembangnya agama Islam. Dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cahaya Islam terpancar dengan luas. Baik, pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, yakni Madinah Thayyibah, Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang bilang Madinah Munawwarah, tetapi penamaan yang benar adalah Madinah Nabi atau Thayyibah. Itu nama-nama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penamaan Al-Madinah Al-Munawwarah maka ini tidak dikenal oleh salaf. Beliau singgah pada ajdadih, kakek-kakeknya. Au qala ahwali. Ahwali yang jamak dari khal. Khal itu adalah paman dari ibu. Paman dari ibu. Dan ini tidak ada pertentangan, dua-duanya benar. Yani mengatakan kakek atau paman dari ibu benar, karena ibu paman beliau Abdul Muttalib itu adalah dari Ansar. Wa annahu shalla qibala baitil maqdis 16 syahran aw 17 syahran. Ketika awal Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau salat menghadapnya ke Baitul Maqdis. Mana itu Baitul Maqdis? Palestina, Masjidul Aqsa. 16 syahran, 16 bulan. Au 17 syahran, atau 17 bulan. Hadza syak lirawi. Ini apa namanya, ragu rawinya, 16 atau 17. Yang jelas pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, dan salat itu sudah diwajibkan. Bahkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah sudah diwajibkan salat. Kita tahu dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj, itu Nabi masih di Mekah, sudah diwajibkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjalankan kewajiban tersebut. Bahkan kita tahu ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai ke kota Madinah, ya setelah beliau hijrah, pertama kali yang beliau lakukan adalah bangun masjid. Ya, yang dikenal sampai sekarang, masjid apa yang pertama kali dibangun ketika Nabi di Madinah? Masjid Quba. Masjid Quba. Ya, di mana keutamaan orang yang sholat di Masjid Quba seperti umrah. Sholatu rak'ataini fi Masjid Quba ta'dilu umrah. Sholat dua rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sebanding dengan umrah. Ya, karena ini masjid yang sangat bersejarah. Makanya dianjurkan bagi orang yang ziarah ke Madinah untuk menziarahi beberapa tempat, salah satunya adalah Masjid Quba, untuk melakukan ibadah di sana. Ya, jadi pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau bangun masjid. Makanya ikhwan, ini pelajaran penting bagi kita semuanya. Pelajaran penting terutama bagi para penuntut ilmu. Mari makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah tempat yang sangat strategis untuk penyebaran Islam, untuk dakwah, ya, untuk amal-amal kebajikan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, ya, dalam sebuah hadisnya. Qala Allahu jalla wa ala yaumal qiyamah, inna Allah la yunadi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala besok akan memanggil pada hari kiamat. Ya, aina jirani? Mana para tetanggaku? Aina jirani? Mana para tetanggaku? Faqalatil malaika, wa man yanbaghi an yujawiraka rabbana? Ya Allah, siapa yang pantas untuk menjadi tetanggamu ya Allah? Ya, faqala Allahu rabbuna, maka Allah Subhanahu wa taala Rabb kita mengatakan, aina umarul masajid? Mana para hambaku yang dulu di dunia memakmurkan apa? Masjid. Ini yang dicari oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah di hadapan ya begitu banyak makhluknya. Yang dicari adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid itu ada dua jenis. Pertama, memakmurkan dari sisi fisiknya, pembangunannya, kebersihannya, kenyamanannya. Ya, makanya orang yang bangun masjid diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Demikian juga kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, ketenangan masjid. Ya. Nah, yang kedua, memakmurkan masjid adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid fungsi utamanya adalah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna hadhihi al-masajid la tasluhu illa li dzikrillah was-shalah ya wa li qira'atil Qur'an." Sesungguhnya masjid itu ya masjid itu adalah tempat untuk zikrullah, mengingat Allah, untuk sholat, untuk membaca Quran. Ini ucapan beliau kepada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Artinya ini adalah tempat untuk ibadah, enggak layak untuk dikotori, enggak layak untuk dikencingi. Maka kita harus memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan dua jenis ini, yaitu dengan ibadah dan juga menjaga kebersihannya, menjaga kenyamanannya. Nah, karena fungsi utama masjid adalah untuk ibadah. Dan ini ya sekaligus kita Ingat kita bahas singgung sedikit karena sekarang ada ya lagi viral juga ide ya bangun masjid ya untuk anak-anak muda ya dengan dikasih ya live musik. Nah, ini adalah ide yang ya ingin mengembalikan kepada zaman jahiliyah. Ya zaman jahiliyah. Masjid adalah untuk ibadah. Kita harus mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk konser, bukan untuk musik, bukan untuk ya nyanyi-nyanyian. Ini sama seperti orang-orang jahiliyah dahulu yang beribadah di Ka'bah dengan apa? Tepuk tangan, siulan. Ya. Mereka menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai mainan. Ya, nah, jangan macam-macam. Ya, ini ibadah. Ibadah bukan untuk mainan, bukan untuk guyonan. Ya, mari kita agungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika pengagungan kepada syiar Allah ini hilang dari hati kita, maka itu pertanda lemahnya keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qiblal bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 16 bulan menghadap Masjidil Aqsa ya. Tapi dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya pengin kalau kiblatnya itu adalah ke Al-Bait yaitu ke Ka'bah. Ya, ke Ka'bah. Makanya ya, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena memang awal-awal ya beliau salatnya menghadap Masjidil Aqsa tapi dalam hatinya beliau sering ya berkeinginan bahkan beliau sering ya mengadahkan kepalanya mengangkat kepalanya ke langit dengan harapan agar apa? Agar harapannya agar kiblatnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami tahu wahai Rasulullah kamu sering ya bolak-balik ke maksudnya mengarahkan wajahmu kepalamu ke langit ya sungguh kami akan mengganti ya kiblatmu ya sesuai dengan apa yang kamu ridhoi apa yang kamu inginkan. Makanya dirubah dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ke Ka'bah ya. Nah. Kemudian wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal asr. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali salat menghadap Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah Baitullah adalah salat asar. Jadi setelah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala turun ayat tadi, ya falanwalliyannaka qiblatan tardaha, ya. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ya adalah salat asar. Ya, itu salat pertama kali yang Rasulullah sallallahu menghadap apa? Kiblat. Wa sallamahu qaumun. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kaum. Ya, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja rajulun mimman sallamahu. Setelah salat, ada seorang laki-laki yang pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salat asar tadi di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Adapun ada yang mengatakan bahwa salat zuhur sudah berubah. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak salatnya di Masjid Nabawi, tapi salatnya di Bani Salama. Ya, Bani Salama. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, adapun subuhnya beliau salatnya di Quba. Ya, di Quba. Baik. Dan di sini fa kharaja rajulun, ada seorang laki-laki yang keluar yang tadi bersolat bersama Nabi. Rajulun apa namanya dalam ilmu mustalah hadis mubham. Ya, seorang laki-laki enggak disebutkan namanya siapa. Dan itu namanya mubham. Al-Baikuni mengatakan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ya, mubham adalah jika ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Tapi dalam riwayat yang lain rajulun di situ disebutkan namanya yaitu Abbad ibn Bishr. Abbad ibnu Bishr, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang ahli ibadah. Baik. Famarra ala ahli masjidin wahum raki'un. Setelah ya sahabat Abbad bin Bishr tadi salat di Masjid Nabawi, salat asar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar kemudian melewati ya sebuah masjid yang sedang salat. Mereka masih dalam keadaan rukuk, sehingga masih berlangsung salatnya. Ya. Ini di, ada suatu masjid yang dikenal sekarang Masjid Qiblatain. Kalau antum ke Madinah, ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Ya, itu adalah maksud dari hadis ini, yaitu masjid yang memiliki dua kiblat. Kenapa? Karena separuh kiblat dia masih di Masjidil Aqsa. Kemudian rokaat berikutnya arah kepada Ka'bah. Ini sebagaimana nanti akan kita baca sampai selesai ya. Baik, intinya beliau melewati sebuah masjid, yaitu masjid ya yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Dan orang-orangnya masih sholat, masih rukuk. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, yaitu ya Abbad ibn Bishr, lagi menghadap Baitul Maqdis. Para sahabat yang sedang sholat tadi masih rukuk, apa yang mereka lakukan? Fadaru kamahum kibalal bait. Mendengar ada berita tersebut, mereka langsung memutar kiblat. Memutar kiblat. Padahal masih lagi dalam apa? Sedang sholat nih, di tengah-tengah sholat. Memutar kiblat dari Masjidil Aqsa arah ke Palestina, ya, menuju menghadap ke Ka'bah Mekah. Wa kanatil yahudu qad a'jabahum id kana yusalli qibala baitil maqdis wa ahlil kitab. Ya. Dan adalah orang-orang Yahudi, mereka sangat senang, gembira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya menghadap Baitul Maqdis. Ya, Palestina dan Ahlul Kitab. Kenapa? Ya, karena ternyata Rasulullah SAW sama dengan mereka, gitu kan? Makanya mereka senang. Ya, dan memang Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke kota Madinah, beliau, ya, salah satu strategi beliau adalah berusaha untuk tidak banyak menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, selama tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berupaya untuk tidak menyelisih orang-orang Yahudi. Ya. Baik. Kecuali kalau sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyelisih. Makanya di sini beliau nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merubah. Ya, enggak peduli dengan sikapnya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir memang seperti itu. Senang kalau kita ini mengikuti mereka. Kalau kita beda dengan mereka, itu enggak menyenangkan mereka. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Baik. Dan sebagai faedah penting juga, ini juga lagi ramai sekarang, ya. Ya, pemikiran yang dicetuskan oleh sebagian kalangan, dan ini merupakan pemahaman liberal. Pemahaman liberal yang mengatakan Yahudi Nasrani itu jangan dipanggil kafir. Panggil aja apa? Non muslim. Tapi jangan bilang apa? Kafir. Ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah apa? Kafir. Ahlul Kitab itu kafir. Dan kita tidak boleh ragu tentang hal itu. Karena yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab. Ya. Jadi Ahlul Kitab itu termasuk orang-orang kafir. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun ya summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabina." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah loh. Ini menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang ya sangat penting untuk diperhatikan. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi, Nasrani, Majusi, kemudian dia enggak beriman denganku, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Yani kafir. Ya, dia Yahudi, dia Nasrani, yang dulu mungkin dia beriman kepada Musa, Isa, tapi kalau enggak beriman dengan Nabi Muhammad, maka dia kafir. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kata Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', wattafaqu ala tasmiyatil yahudi wan nasara kuffara. Para ulama sepakat menamai Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang kafir. Ya, yang di luar dari agama Islam, maka berarti dia namanya apa? Kafir. Kafir itu artinya menutupi. Ya, dia menutupi ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nikmat apa yang paling besar? Nikmat Islam, nikmat iman. Dan ini bukan pelecehan kepada mereka. Ini untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan bahwa orang yang di luar dari agama Islam itu namanya apa? Kafir. Untuk membedakan, bukan pelecehan, bukan penghinaan. Kalau ini dimasukkan penghinaan, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga menamakan di luar agama mereka lebih parah. Bahkan kita orang Islam ini di luar agamanya orang-orang Nasrani atau Yahudi ya, dibilangin sama mereka kafir juga. Dalam kitab-kitab mereka di luar agama mereka kafir. Bahkan ya, menurut mereka di luar agama mereka kita ini namanya apa? Domba yang tersesat. Ya, orang Islam atau di luar agama mereka namanya apa? Diutus kepada domba-domba tersesat. Ini pelecehan, ini malahan. Kalau mau kita anggap ini adalah suatu pelecehan, ini lebih parah lagi. Jadi jangan sampai kita ya, kaum muslimin ini ingin menyenangkan orang-orang kafir ya, menjaga perasaan orang-orang kafir, tapi malah gak menjaga perasaan umat Islam. Ya, nah kita lebih peduli kepada orang kafir daripada peduli kepada umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Falamma walla wajhahu qibalal baiti ankaru dzalik. Nah, pertamanya orang Yahudi senang nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut kiblat mereka. Ternyata setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah kiblatnya ke Ka'bah, angkaru dzalik. Mereka mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengklaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma mainan dalam beragama, main-main doang. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Ya, orang-orang safi, orang-orang bodoh. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sufaha minan nas. Ya, orang-orang yang bodoh. Karena orang yang tidak mengamalkan kebenaran itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang bodoh. Mereka mengatakan, "Kenapa? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha?" Apa yang menjadikan mereka untuk pindah kiblat? Ya, udah bagus-bagus ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kok pindah ke Ka'bah? Ini kenapa? Karena mereka enggak suka kalau ya Nabi Muhammad SAW ke kiblat Ka'bah. Ya, Baitullah. Karena itu berarti ikutnya ke Nabi Ibrahim. Berbeda dengan Baitul Maqdis yang itu merupakan masjidnya para nabi sebelumnya ya, dan diantaranya adalah nabinya orang-orang Yahudi. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah hujjahnya khabarul ahad. hujjahnya khobarul ahad. Apa khobarul ahad itu? Hadis-hadis yang diriwayatkan hanya dari satu jalur atau dua atau tiga. Selama hadisnya adalah sahih, maka itu adalah hujjah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Ini salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama. Dari mana? Tadi lihat sahabat, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lagi sholat di masjid Qiblatain tadi. Kemudian ada informasi cuma dari satu orang, yaitu dari sahabat Abbad bin Bishr. Mereka nerima atau menolak berita tersebut? Nerima. Diterima. Mereka enggak mengatakan, wah itu cuma satu orang, kita enggak nerima, harus mutawatir. Enggak. Ya, dan ini ayyuhal ikhwah, ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, lam ara ya baina al-fuqaha'i ya khilafan fi hujji fi qabuli khabaril ahad. Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang diterimanya hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan dari satu jalur atau dua atau tiga, enggak sampai kepada mutawatir. Nanti antum belajar dalam ilmu mustalah hadis bahwa khabar atau hadis itu terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali. Yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kebohongan, kedustaan. Adapun yang kedua adalah hadis ahad. Dan hadis ahad nanti terbagi menjadi tiga, ya, gharib, aziz, masyhur. Yaitu hadis yang diriwayatkan hanya dari satu jalur atau dua jalur atau tiga jalur, tidak sampai kepada derajat. Bentar. Sebagian orang mengatakan bahwasanya hadis ahad ya tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Ya, ini seperti paham orang-orang ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Hizb Tahrir, sehingga mereka menolak dengan paham ini, ya, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siksa kubur, tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, tentang keluarnya Dajjal, ya, tentang Imam Mahdi, ya, tentang adanya timbangan besok pada hari kiamat. Banyak mereka tolak. Alasannya apa? Syubhat ini, yaitu hadisnya cuman ahad, tidak mutawatir. Sedangkan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Dan ini adalah paham yang batil. Ini penting karena ini sumber ahlul bid'ah menolak banyak permasalahan-permasalahan akidah. Makanya penting juga bagi antum belajar mustalah hadis. Belajar mustalah hadis supaya nanti enggak dibohongin, enggak dikibulin oleh orang-orang ahlul bid'ah. Ya. Nah, yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, bolehnya nashul ahkam. Apa nashul ahkam? Nasih mansuh, yaitu adanya penghapusan, perubahan hukum. Ya, perubahan hukum yang tadinya kiblatnya di Masjidil Aqsa dirubah ke ya kiblatnya ke Ka'bah. Ada nasikh mansukh itu ada. Dan itu boleh, bukan sesuatu yang mustahil. Sebagian kalangan ya tidak memperbolehkan adanya an-nasikh wal mansukh. Dan ini adalah paham yang keliru. Nasikh mansukh ada. Ya. Di dalam Al-Quran banyak, ya, ada beberapa. Bahkan Imam Suyuti punya buku khusus An-Nasih wal-Mansuh fil Quran. Demikian juga Imam Ibn al-Jawzi, ya. Demikian juga Nasih wal-Mansuh dalam hadis banyak. Sebagian para ulama menulis buku-buku khusus tentang masalah hadis-hadis yang dimansuh. Itu ada. Ma nansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Ya, kami tidak menghapus ya suatu ayat atau melupakannya. Kami akan ganti yang lebih baik atau semisalnya. Ya. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, seperti misalkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah kubur. Jadi ada yang dihapus. Dulu dilarang, sekarang diperbolehkan. Berarti ada yang dihapus, ada yang menghapus. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kemuliaan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallam dipenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat sayang banget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaannya. Pengin supaya kiblatnya dirubah ke Ka'bah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan kemuliaan-kemuliaan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, keagungan Rasulullah sangat banyak sekali. Ya, cukup salah satu bukti keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak pernah memanggil dengan namanya. Enggak pernah ada ayat ya Muhammad, itu enggak ada. Kalau nabi-nabi yang lain panggil ya Adam, ya Ibrahim, ya Zakaria, ya Yahya, ya Musa, ya Isa. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada dengan namanya. Yang ada adalah dengan sifat. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Begitu. Enggak ada dengan ya Muhammad, itu enggak ada. Semua itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menyebarkan agama dan kecintaan mereka kepada saudara-saudaranya. Ya, tadi seorang sahabat Nabi sallallahu yang baru salat bersama Nabi salat asar, selesai salat lihat ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang masih menghadap ke Baitul Maqdis. Dia enggak tinggal diam melihat itu. Dia sebarkan ilmu yang dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia enggak pengin kalau sahabat-sahabatnya, teman-temannya masih dalam pemahaman yang lama. Harus diluruskan ini. Ada informasi baru, ada ilmu baru yang harus saya sampaikan kepada mereka. Maka ini, ya, spirit buat kita semuanya juga, motivasi bagi kita semuanya, ya, terutama para penuntut ilmu, ya. Kalau kita mendapatkan ilmu, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat menyebarkannya kepada saudara kita, teman kita. Jangan pelit. Ya, kadang-kadang setan memberikan was-was kepada kita. Itu kalau kamu kasih tahu kepada teman kamu, nanti dia yang pintar, kamu kalah nanti sama dia. Ya, hilangkan. Itu adalah was-was dari setan. Ya, hendaknya bagi kita mencintai apa ya saudara kita, apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna, ya, iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, begitu. Tapi ini penting sekali, ya, penting sekali buat kita, ya, hendaknya bagi kita untuk bersemangat menyebarkan ilmu, ya, dan mencintai saudara-saudara kita yang lain. Baik, dan di antara faedah juga ini masalah fikih, tapi kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini, yaitu bolehnya gerakan di dalam salat. Kalau itu adalah untuk sebuah kemaslahatan salat. Lihat tadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah dikasih tahu bahwasanya kiblatnya berubah, mereka langsung merubah kiblat. Itu perlu gerakan apa tidak? Perlu gerakan. Bahkan dari arah Baitul Maqdis ke kiblat itu adalah drastis. Ya, jadi kalau misalkan dari sana itu muternya ke sini, drastis sekali perubahannya, dan itu pasti perlu gerakan-gerakan. Tapi gerakan seperti ini adalah gerakan yang diperbolehkan. Ya, bahkan hukumnya wajib. Gerakan seperti ini. Demikian juga misalkan kalau seandainya ada orang mungkin sholat kiblatnya salah, dia enggak tahu gitu ya. Disangkanya ke sana dia sholat. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ada santri yang tahu, "Pak, salah, Pak. Kiblatnya yang benar ke sini." Wajib muter apa tidak? Wajib. Kan gerak-gerak Ustaz, enggak apa-apa. Gerakan seperti ini adalah gerakan yang wajib. Makanya para ulama ahli fikih mengatakan gerakan di dalam sholat itu ada macam-macam. Ada kalanya gerakan yang wajib. Kalau itu adalah untuk rukun sholat, menghadap kiblat itu adalah sebuah ya syarat. Enggak sah kalau kita enggak menghadap kiblat. Maka kalau kita gerak untuk membenarkan posisi kiblat kita, maka itu adalah wajib hukumnya malah. Ada kalanya gerakan kita adalah sunnah. Kalau untuk perkara yang sunnah, seperti misalkan maju untuk sutra, karena jumhur ulama mengatakan sutra itu enggak sampai wajib, tapi apa? Sunnah saja. Baik. Ada kalanya gerakan itu hukumnya, ya, hukumnya adalah apa? Haram. Gerakan di dalam sholat hukumnya haram. Kapan itu? Patokannya adalah gerakan yang banyak dan terus menerus sehingga orang kalau melihatnya mereka akan mengira ini enggak lagi sholat. Ada orang sholat misalkan, kemudian ya, kemudian mainan HP misalkan. Lagi sholat dia mainan HP. Ya, mainan HP. Malam balas WA misalkan. Ya. Buka Facebook, Instagram, Telegram, ya. Nah, pasang status malahan. Nah, ana lagi sholat nih, jangan diganggu misalnya. Orang yang melihat pasti akan mengira dia nggak lagi sholat ya, lagi mainan, ya kan? Nah, maka seperti ini, gerakan seperti ini adalah gerakan yang haram, gerakan yang haram hukumnya. Pernah dikisahkan ada seorang lagi sholat. Cuma ya gitu, gerakannya kayak orang gak sholat gitu. Ada orang datang ngajak dia salaman karena dikiranya gak lagi sholat, padahal dia lagi sholat. Baik. Yang keempat adalah kadang gerakan itu hukumnya adalah apa? Mubah. Boleh. Kapan itu? Gerakan ya yang sedikit dan untuk suatu kebutuhan, ada hajat, ada kebutuhan dia, ya. Baik. Contohnya misalkan apa, suatu kebutuhan gatel misalkan, ini kebutuhan loh, kalau nggak digaruk malah mengganggu kekhusyuan, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak, jangan sering juga. Ini mulai gitar terus sampai salam. Nih, ya. Seperlunya saja, boleh. Atau misalkan digigit nyamuk kemudian kita usir, nggak apa-apa. Gerakan seperti itu adalah gerakan yang diperbolehkan karena untuk kebutuhan, untuk suatu kebutuhan dan nggak banyak. Gerakan yang kelima adalah gerakan yang hukumnya makruh. Gerakan yang kelima. Makruh itu adalah gerakan yang nilai. Biasanya kan ya, bunyiin ini nih. Lagi sholat nih, bunyiin jarinya dibunyiin. Kadang kakinya kertek, kertek. Udah gitu lehernya. Kita dulu lagi nanti pinggangnya. Yes. Insyaallah. Ya. Ya. Ini nanti kan bisa maksudnya ya, setelah selesai sholat antum senam sepuasnya ya terserah, tapi itu bukan suatu hal yang mendesak gitu kan ya. Atau gerakan seperti apa lagi ya, mainan jerawat, oh, dipencetin ini, ush ya, dapat banyak ini komedonya. Ya. atau juga mainan upil misalkan. Nah, kadang sholat mainan upil diogro-ogro-ogro-ogro, gak ketemu-ketemu. Nah, habis itu terus begini, kena depannya. Jadi gerakan-gerakan yang memang bukan untuk suatu kebutuhan ini perlu dihindari, makruh seperti ini. Tapi enggak kita katakan juga haram batal sholatnya, enggak. Ya. Nah, selama itu enggak banyak dan sering. Kecuali kalau itu terus dilakukan terus tadi sehingga orang melihatnya dia tidak lagi sholat, nah itu haram dan membatalkan sholat. Ya, maka hati-hati. Baik. Ini sudah di anu belum? Di yang mic luar. Baik. Ini ada pertanyaan, tolong berikan nasihat kepada kami santri yang masih banyak dengar lagu. Woi. Masih banyak berbuat maksiat kepada Allah. Masih sulit ngapal Quran. Ya, jarang mengingat Allah. Waduh, ini nyindir saya juga ini. Banyak maksiat, banyak. Ya, semua kita apa? Masih banyak yang berbuat apa? Maksiat. Kullu bani Adama khotta. Setiap anak Adam itu khotta, kata Nabi. Khotta itu sighah apa? Mubalaghah. Nabi enggak mengatakan khoti ya, tapi atau mukhti. Yang pernah salah, enggak, khoto, yakni sering salah. Semua kita, ya, ngaku atau enggak ngaku, semua kita harus ngaku bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat apa? Salah, banyak berbuat dosa. Ya, maka kewajiban bagi kita seperti kata Nabi, wa khairul khotoina at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban bagi kita adalah bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengiringi ya dosa-dosa kita dengan apa? Amal-amal yang baik. Kita berusaha untuk berubah yang lebih baik, hijrah kepada yang lebih baik. Ya, urusan nanti misalkan terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, ya, tidak ada yang selamat dari salah dan dosa. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun lagu, proses santri masih senang dengar lagu ini. Ya. Lagu nyanyian hukumnya adalah haram. Ya, dan ini kalau yang masih kecanduan dan sebagainya butuh proses, tapi kita harus apa? Optimis bahwa kita bisa. Dan antum di ma'had ini lingkungan mendukung untuk hijrah. Kalau antum di ma'had saja belum bisa hijrah dari musik dan nyanyian, di rumah tambah parah hijrahnya, sulit. Ya, jadi ini kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk hijrah dari musik dan nyanyian. Caranya bagaimana? Sibukkan dengan ngaji Quran, sibukkan dengan amal-amal ibadah. Jangan banyak ngelamun, ya. Jangan banyak waktu kosong, ya. Sibukkan dengan menghafal Al-Quran. Karena hati seseorang itu tidak akan berkumpul antara kecintaan kepada Al-Quran dan nyanyian, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim. Ya, kalau kita menghiasi, memenuhi hati kita dengan Al-Quran, maka kecintaan nyanyian akan terusir. Kecintaan Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran itu akan mengusir kecintaan kepada apa? Nyanyian. Ya, kemudian yang kedua juga bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Jangan bergaul dengan teman-teman yang masih mungkin seperti itu. Ya, cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita tatkala kita salah masih seperti itu, ada yang ingatkan. Ya, jangan malah membenci teman-teman yang suka mengingatkan kita. Justru kalau kita harus senang nih kalau ada teman yang mengingatkan kita tatkala kita salah, itu harus terima kasih malah. Nah. Wallahu a'lam. Jihad tanpa andaikan seorang jihad tanpa ilmu lalu melakukan bom bunuh diri. Ya, bukannya kalau tidak tahu bisa diampuni. Bagaimana jika sudah mati dengan bom? Yang pertama, ya. Yang pertama bagi kita adalah hendaknya bagi kita ya tidak ya gegabah berbicara tentang masalah jihad kecuali atas dasar apa? Ilmu. Makanya jihad, pembahasan jihad ditaruh oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih itu di belakangan. Ya, sebelumnya adalah tentang apa? Tentang iman, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Supaya kita berbicara tentang masalah jihad ini berdasarkan ilmu. Jangan sampai kita berjihad tapi ya kita enggak ngerti tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang jual beli, tentang nikah. Ya, nah itu. Akhirnya nanti seperti ini. Mereka mengira bahwa ini adalah bagian dari jihad, membunuh diri, ternyata itu bukan dari bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau memang dia tidak tahu dan apakah bisa diampuni atau tidak, ya, kalau bagaimana kalau dia sudah mati? Kalau dia sudah mati urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak bisa menghakimi pelakunya. Yang bisa kita hakimi adalah perbuatannya. Bahwa perbuatannya adalah apa? Keliru. Adapun pelakunya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dulu. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Ini kan bukan syirik ya. Ini termasuk dosa besar, dosa pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya ini dosa besar. Kita enggak bisa mengklaim pelakunya ini adalah di neraka. Enggak boleh. Atau kafir, enggak boleh. Ya, hati-hati. Kadang-kadang ada sebagian orang yang gegabah mengingkari berlebih-lebihan. Ada sebuah buku, koruptor adalah kafir. Itu apa? Berlebih-lebihan juga, enggak boleh. Koruptor dosa besar, tapi bukan berarti kemudian kafir. Mengkafirkan pelaku dosa besar itu pemahaman Khawarij. Yang parah lagi ada nulis siapa yang jangan buang sampah di sini. Siapa yang buang sampah di sini maka kafir. Wah ini berlebih-lebihan juga, nggak boleh. Ustaz, maaf keluar dari pembahasan, tapi ini sangat penting mengganggu pikiran saya. Wis. Pertanyaannya, orang yang bertemu Nabi adalah sahabat. Bukan bertemu saja, harus apa? Beriman juga dan mati dalam keadaan iman. Kalau bertemu Abu Jahal juga ketemu. Ya. Dan orang yang bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Ketika Nabi Isra Mi'raj beliau ketemu sama Nabi Isa. Jadi Nabi Isa adalah sahabat. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa turun ke bumi. Pertanyaannya, apakah orang yang ketemu Nabi Isa nanti adalah tabi'in? Wih. Ini mantap ini pertanyaannya. Ya. Mohon dijawab please. Cuk please. Baik. Ini pertanyaan bagus. Baru tahu ada pertanyaan seperti ini. Ya, dan saya belum mendapati perkataan para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Yang saya tahu adalah bahwasanya Nabi Isa alaihi salam memang karena dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk kategori apa? Sahabat. Itu yang mengatakannya adalah Imam Adz-Dzahabi dalam bukunya tentang Tajrid Asma'is Sahabat, daftar nama-nama sahabat. Ya, ada biografi Isa ibnu Maryam, nabiyyun wa sahabiyyun. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra wal Mi'raj. Ya, dia adalah seorang nabi dan seorang sahabat juga. Ya. Adapun yang ketemu nanti dengan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, apakah juga disebut tabi'in? Saya belum mendapati ada orang para ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, yang saya tahu tabi'in yang ketemu dengan sahabat dulu, ya, adapun dengan Nabi Isa alaihi salam wallahu a'lam, ya. Ana belum mendapati ada keterangan para ulama yang memberikan status akhir zaman ada tabi'in. Berarti baliklah kita tabi'in ke belakang akhir zaman. Ya. Wallahu a'lam. Ketika ada seorang berdoa atau beribadah tapi dia enggak nangis, apakah itu jelek dan bagaimana solusinya? Berdoa enggak harus nangis. Ya, berdoa itu tidak harus apa? Nangis. Yang penting adalah menghadirkan hati. Kita menghadirkan hati. Ya. Tapi kalau kita bisa menangis betul-betul karena menjiwai dan menghadirkan hati, maka itu lebih apa? Utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani ya, la tamassuhumun nar." Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun ya, tabki min khasyatillah, bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, menyesali dosa-dosa ya. Kemudian yang kedua adalah wa ainun tabitu fi sabilillah, dan mata yang melekan, yang bermalam karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi seorang berdoa itu enggak mesti apa? Enggak mesti harus nangis. Bahkan kalau nangisnya dibuat-buat ya, dibuat-buat, bukan menghadirkan hati, maka itu enggak bagus. Yang paling penting adalah menghadirkan hati. Dalam beribadah, dalam berdoa enggak harus nangis. Tapi kalau kita bisa menangis betul-betul karena muncul, karena penyesalan terhadap dosa ya, maka itu adalah lebih bagus. Bagaimana solusinya supaya bisa nangis? Ya, lembutkan hati kita. Dengan cara apa? Meninggalkan dosa. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, "Al-qalbu idza qallatid dzunubu, ya, asra'at dam'atuhu." Ya. Hati manusia itu apabila sedikit dosanya, kalau kita itu sedikit dosanya, maka asra'at dam'atu, maka akan gampang meneteskan air mata. Orang kalau sedikit dosanya itu gampang nangis. Ya, gampang menangis. Terutama kalau di sepertiga malam terakhir, apalagi kalau antum misalkan pas lagi di Ka'bah, itu gampang nangis. Ya, gampang nangis. Karena kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari dosa-dosa. Tapi orang kalau sudah tertumpuk dengan banyaknya dosa, sulit untuk nangis. Ya, sulit untuk menangis karena kerasnya hati kita. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.